Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'a laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Wa anzir lan ngekek ana peringatan sira Muhammad to ngelingno sira Muhammad alladzina ing wong akeh ay khawif tegese ngekei peringatan sira Muhammad kowe ngekei peringatan bihi kelan Quran ayul Qurani tegese Quran ngekei peringatan alladzina ing wong akeh ya khawfuna kang duwe rasa wedi sapa ladina to kang wedi sapa ladina wati ayuh syaru ing yen to digiring sapa ladina ila rabbihim mangiring pangerane ladina jika i peringatan nak faktane iku laisa lahum min dunihi wali wala syafi. Jadi al mungdar bah sing materi yang dipakai meringatkan adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi. Laisa ora ono iku lagun kedhe wong akeh min dunihi tampung libatno Allah min dunihi tampung libatno Allah ayo gairi hit kese tampung libat no pangeran apa waliyun apa sapa waliyun sapa wong sing nulungi kekasih manan yang suruh kang nulungi sapa wali gum ing wong akeh wala syafi'un an ora wong sing nyafaati aya saud kese sing iso nyafaati sapa syafi' lahum maring ladin wa jumlatun nafyi uta jumlahe nafyi ku halun iku dadi hal min dhamiri yuhsaru saking dhamire lafat yuhsaru lawaya utawi iki iku mahalul khofi iku panggonan sing dikuatirno. Terus komentar Imam Suyuti wal muradu te perkara kang den kersakno utawa sing dikersakno bihim kelan alladzina khofuna iku al mukminuna pira-pira mukmin al asuna sing tukang maksiat utawa sing berstatus tukang maksiat la'allahu menawa-menawa te wong akeh yattaquna iku takwa sapa akeh apa hanya carane takwa bi iklaihim kelawan nyabute wong akeh nyabut amal sanging perilaku umkang te wong akeh fi ing dalem mencabut keburukan yang sedang digeluti wa amali taati lan kelawan nglakoni taat wala tatrutan aja nolak sira alladzina ing wong akeh yatuna kang padha donga sapa ladzina rabbahum pengenane lagi donga to ibadah sing pas nang ibadah. Kamu jangan pernah menolak orang sing niate ibadah ning pangeran bil qodati ing dalam wektu esuk wal asyi lan wektu sore. Pokoke dua ujung waktu. Ya napa dua ujung napa waktu. Yuriduna kang ngersakno sapa ladina wajahu ing dzati Allah utawa ing ridane Allah. Aidi ibadatihim tegese kelawan ngibadahi mereka muk niat golek ridane Allah. La sik wajahu ing ridane Allah. La sik an ora kok golek perkara. Niku macane la sik an ngene lah. Sing tulisane salah ya tetep digendhi. La sik an ora kok niat golek perkara min a'radi dunya sanging pira-pira materi dunya. A'rad apa akhrad? Ain. Ain. Min a'radi dunya sanging pira-pira materi dunya. Wa hum tailadina iku al-fuqara pira-pira fakir. Wakana lan ana sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik iku ta'anu iku padha nyacat sapa al-musyrikun fihim ing dalem ikilah fuqara. Wa talafu lan golek sapa al-musyrikun ayat rudhum yen to nolak sapa nabi hum ing fuqara. Diujalisu supaya nglungguhi sapa al-musyrikun ku ing nabi zaman iku. Lawa aro dalan kersakno sapa nabi sallallahu alaihi wasallam dalika mengkono-mengkono kabeh. Mesti apa nuruti mergo tomaan krono banget senenge fi islamihim dan islami al-musyrikin ma'alaika min hisabihim min syai ma'alaika orang-orang yang ngatasi siro min hisabihim sanging hisab atau hitungan ngamali wong akeh min syai'in utai apa wai utai min zaidatun zaidat ingkana lamun ono po batinikum batini al-musyrikun wero mardin ora dendridan. Wa mam hisab dikalan ora ana te hisab sira alaihi min sa'in te perkara kuwi. Nah ngono fatat truda mongko misale nolak sira gum ing al-fuqara. amun salah rujuk ikum ing al-fuqara. Utawi iki udah dijawab nafsi, udah dijawab nafsi. Fataku namun kono siro kumulat dolimin setengah sangnya musim dolim kabir. Infa'al ta'ala mengelakoni siro dalika yang tordal mu'minin, yang nolak wong mu'min. Wakadalika lan iku mengkono-mengkono kabir fatanna, nguji kita, ibtalaina, terusnya nguji kita. Nguji kita bakdomi sebagian wong akeh yusobuain yang komunitas sosial, dibadin kan sebagian sing liya. Misale ayi syarifah tegese aku muji wong mulya bil wadi iklan ketemu wong ino. Wal ghania lan muji wong sugih misale bil fakir iklan ketemu wong fakir utawa waliane. Misale bi an qaddamnahu ni dawuh Imam Syafi'i. Gambare Arab seto diseno ingsun hu ing alwati ilal imani maring iman. Liyaku lu supaya padha ngucap sapa wong akeh sing dereng iman atau dereng bener. Ayi syurafa untuk saya pira-pira mulia wal agniya ulan pira-pira suki. Oleh ngucap mutana kiri nah hale wong sing ra percaya, engkar makna ra percaya ngrasa aneh. Aha ula iman nawau alaihim bitaina. Aha ula yana ta temung kono-kono wong akeh il fuqara untuk saya pira-pira fakir ku mana. Iku wong sing paring sapa Allah apa alaihi mengatasi wong akeh mibenina sangking antarane kita. Misalnya beli hidayah iklan hidayah. Masa mereka yang fakir lebih tahu kebenaran ketimbang kita. Jadi di umat fakir itu ya repot terus di, maksudnya disongkok nak salah pilihan, apa? Salah pilihan korban kebodohan. Eh laukana tegese lamun ana apa ma perkara gumkang utawa wong akeh ali ngatasi ma iku hudan iku petunjuk masa baku na ilaihi. Mongkora bakal diisi isopo fukoro na ingkito ilaihi maring hak. Terus kala dawuh sapa wa ta'ala alai sabwa bi a'lama bisyakirin. Alai sana tora ana sapa Allah apa bi a'lama blandat sing wis bisa bisyakirin lan berprong sing syukur. Nyukuri lahu maring Allah fa yahum mongko nunjukna sapa wa hum ing asyakirin. Bala ya mengkono te Allah wa a'lamu bisyakirin. Meski wae Allah wa a'lamu bisyakirin. Wa idza ja'ala nalikane teko kang sira sapa alladina wong akeh yu'minuna kang iman sapa alladina bi ayatina ing ayat-ayat ingsun fakul mongko ngucap sira Muhammad lagu maring alladina yu'minuna bae ngucap salamun alaikum utahe keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh sapa yang wong mukmin mesti bejo fakul salamun alaikum mergo kata rabbukum ala nafsihi rahmah kata bos mesti ana eko dadi mesti ana sapa rabbukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Supaya kaya yakin nek supaya anggar ngaji, anggar saleh mesti kata barabukum ala nafsir. Anggar kowe kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ora bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung kok. Langsung mlebu ae ora usah wae. Ora usah mamang. Lai keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu enggak pegang kuncinya, napa? Terus kita ya enggak tahu posisinya di mana neraka itu kita enggak tahu. Nak swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saiki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamat kan enggak mungkin. Ngerokok kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku roh. Alamatin rokok jelas medit wis tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, napa? Ya kan bakhil oh, qoribun minannar kan. At-taqiyyu qoribun minallah, qoribun minal jannah. Wal bakhilu baidun minallah, qoribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit yo dekat-dekat situ. Jadi alamatin rokok napa? Medit. Agar medit ya sudah. Ya di kawasan situ, no? Jadi gampang kan? Kita tahu alamatnya rokok itu. Nah, alamatnya wali ya koribun nabo ya deket-deket situ. Jadi, mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajo, kondang tenan. Apa lo doati, ojo gue sih makan doati. Ngumpul lomba. Kata ben nulis sapa rabbukum mesti ana sapa rabbukum ala nafsi ing atase awak dhewe rabbikum arhamateng. Terus di antara tulisane Allah sing wis diputus ning Lauh Mahfudz inna. Nah kira iki to kata ba ala nafsir annahu inna kira iki annahu. Nah tembe iki milai maksude innahu sak temene kelakuan manane fakta isyana. wa fi qira'atin bil fathhi kira kita anahu bil fathhi badalun min rahmah dadi badal saka rahmah. Allah itu menulis satu fakta, satu ketentuan. Rupane man amila minkum su'am bijahalah. Man di sapa wonge iku amila nglakoni sapa man minkum saing sira kabeh su'an ing elek bijahalaten sebab ora ro sebab goblok. Mane goblok ku pertahanno wae. Mergo anger ngamal elek kok krana goblok iku sumata bamibadi waslaha fanaru wa fur. Makanya goblok itu penting, no? Lho kula dadi wong pinter kadang ketun, cuma goblok ku yo penak. Mergo apa? Man amila minkum su'am bijahalah. Lane terus no wae, paham ya. Penak goblok ku. Alhamdulillah noh. Wiritane alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Pinter ya alhamdulillah goblok. Man amila minkum su'am bijahalah kelawan goblok. Nah, dadi ngamal elek posisi goblok. Hai surtaka bau sekiranya ngelakoni sopo wong bukeng su agar ngelakoni elah ya berarti hanya wong goblok sumata apa mengkono itu betul jadi wong yang pinter lah kok ngelakoni elah ya tapi pangeran sumata apa mengkono itu bet sopo wong rujak tegesi bali sopo wong bimbati sawingi sawse yang ngelakoni su bada amali tegesi sawse ngelakoni ini wong andu sangking su tobat andu sangking ngelakoni su atau wa aslah halan beneri sapa man amal lagu ngamal man setelah salah melakukan pembenahan fa inna nah kira gitu no fa in sumatan wa so anahu no fa inna fa anahu terus nggih partaine fa anahu niki Imam Suyuti jelas milah innahu Imam Suyuti milah napa inna tapi kita kiraen napa anahu fa innahu fa annahu wa ghafurun rahimun fi wa fi qira'atin fathhi sama tadi ge innahu innahu na annahu ge annahu orang fil fathhi ke matha mime maksudnya hamzah wah susah wong jalah-jalah gitu ya maksudnya ini tentang hamzah no innahu na fi qira'atin bi fathhi rahimah ya ora ono dul kira asap apa srepet mualaf mualaf srepet orang mualaf kok kafir mualaf kok bodoh no fal mafiratu mongkote pengepuranan lahu kedue man wa kada dikalani kok mongkon kono kabeh kama bayan kaya oleh jelas sun ingsun mak ing perkara iki kira kang den sebut apa mak tufasilu jelasno kita nu bayinu tegese jelasno kita al ayat ing pira-pira ayat ngene cukupan wani wong alim sing mulang kualat kualat-kualat itu dunia akhirat tenan. Mergo termasuk sifat Allah itu nufassilul ayat. Allah memberi penjelasan tentang ayat-ayat Quran. Asirang alim ora iso nerang. Wong alim ora iso seneng duwe, ora iso nerang utek elek mesti wong seneng duwe mesti utek elek. Ail Quran atik sik Quran. Nek duwe ora apa-apa, nek seneng ora oleh. Nek duwe oleh tapi nek seneng ora oleh. Beto kan duwe mek seneng. Senenge tersiksa. Jadi yo repot kok wong seneng kok repot. Lihat darah supaya jadi pertelo pahal hak wakar fayu amalu mongko iso din lakoni apa pilih sabi ragu kualitas tabi nalan supaya jadi jelas etat darah dikisih jelas apa sabi ilmu jirmin dalam yang sing dosa-dosa ini ku gawe Imam Suyuti radawe pangeran sing fayu malu bi gawe Imam Suyuti fatus tanaku misalnya terus jadi didui apa sabi ilmu jirmin ini ku gawe Imam Suyuti kok tak terang jadi menjelaskan kebenaran dawe pangeran ini sing dawe pangeran dah aku nerangno kebenaran ben sing bener ndi ya jelas sing salah ndi jelas terus Imam Suyuti urun nak kebenaran jelas ben dilakoni nak batil jelas ben di binti to tapi niku boten penting sing tidak Imam Suyuti itu ndak penting ndak mengikat maksudnya ndak penting ndak nggih kula terang mesti Imam Suyuti kula ngendikan ngeten nggih boten tersinggung nggih biasa mong ini kadang yo ora ngene iki pas kepengen ngene dadi ulama yo matu-matan no. Wa fi qira'atin bi tahtaniyah fi ukhra bil fawqaniyah. Qira'ah kita no tahtaniyah fawqaniyah. Mesti walitas tabina ono sing maca walias tabina. Kira kita walitas tabina sabilu ya. Sabilu ya. Nah sebagian kira agak walias tabina sabilu ya ono sing sabila ya ono berarti walitas tabina lan supaya dadi jelas sira Muhammad kuwe jelas no sabila mujrimi. Mulane wa fi ukhra bil fawqaniyah wa nasbi sabila. Jadi tasdabina duwe fa'il anta, sabila jadi maf'ul be. Nak kira iki to no? Sabilu. Wali tasdabina sabilu. Berarti ya sabilu jadi napa? No? Fa'il. Suwe gampang. Gampang nih arah apal gak mikir. Lo ya gumun, ngurah apal ngaji. Pede wak ya gumun. Ya pidato ya pede. Mereka pede ini mereka kok entuk. Jadi pede. Orang perkara ilmu ini cukup. Tapi entuk ya lah kemari pede. Wali Anas bisa bilang saiki kitab-kitab den Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bon kula terangno iki mulai apa? Niki surat An'am ya termasuk Madaniyah ya. Kita ngambil kaul sing Madaniyah mawon kula. Maksud iki malah nopo? An'am, Makkiyah. Illa ma qadaru wa terus sebagian Madaniyah ta'ala. Stop kula. Karena Makkiyah Madaniyah itu penting sekali. Jadi ini sampean melok partai Makkiyah, saya melok Madaniyah. Ini kalau terang. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi, hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladzina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsar, ayyuhsaru ila rabbi. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu amin. Hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun jelas gini ini masih jalalan nih bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu paham ya. Jadi anggar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Bah kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa. Ya, jadi sedurunge ngaji kok sinau kok ternyata keteranganku kok padha ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, nama? Kalau balik ini malah ini, saya banyak baca lah tentang ulumul Quran banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar yaitu posisi manusia yuhsaru na ila rabbihim dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya ayuhsaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nak faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya aku debat sampai kubu sebelah tadi. Sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Madhab Ahli Sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi madhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya, jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya ba'ats, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mu'minuna al-asun dari Imam Suyuti. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu nape mati seneng, kangen pangeran kok mati, beneran yang ketemu sing disenengi kan. Nah, oke wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing anggar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. definisinya wali itu alladzina amanu wa kaanu yattaqun istilahul bisyra fil hayati dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memange dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe dok wae ayu, wis merengkut yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe dunya kacau yo tetep apik, gawe dunya apik yo tetep apik. Wong pangeran ora ono salah. Mung sing duwe apa apa ngono apa? Masa mesti gaya dunia kacau sopo. Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahli Sunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahli Sunnah, nah ngono pangeran kalah kalah lah kayak lain itu. Kode jangan melain. Malahan cara Ahli Sunnah semua khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman baik khairihi masyarihi. Gak apa-apa kalau demi iman baik kotor-kotor sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah. Berarti, makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun. Maksudnya tak warai dari ahli tafsir. Tak warai. Gendong. Kenapa beliau berani ngintikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi'i, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuktadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah? Kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Terus dibuktekno malaikat kan nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhire yo wis ra apa-apa masuk. Nah. Misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu enggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mang dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, enggak ada konsekuensi makna tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya me akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukae konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati Tuhan, Gusti ingat to niki akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran, mbok atur. Pangeran tetap ya fa'lu maya sak ngawur. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran sholat, wis ora sholat njuk ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kowe tak kei ganjaran sholat nganti kiamat, senajan to saiki wis ora iso sholat. Kena apa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat tradisional jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nak Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk pe konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi koyo kenean pulsa. Jadi kok nak pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget lho. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur kudu ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini ahli sunnah jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kami malakin fissamawati la tuhni syafa'atin se'an illa mimba'di ayya'danallahu lima yasha'u wa yardha. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat, berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasha Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qawmu illa zaidan, itu saya datang kan? Datang kan? Atau tidak datang ya? Wah, terserah lah. Misalnya ma'ja'al qawmu illa zaidun. Ya, atau ma'ja'al qawmu illa zaidan, itu sesuai terkib yang di Alfiya itu. Ketika istisna diucapkan, itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qawmu illa zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ilah Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyak dan Allah lima iya syafaat. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digadagi Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu gak Allah ngendikan, kemudian gak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Pabe santriku nggawa siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdallazi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Padahal kalimat dari Quran ya. Tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlesensi, berizin. Ini ndak maunya mereka kubu sebelah butiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Iku ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayate ku ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafa'ah, bahwa syafa'at itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yardha, orang yang digadaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kang nin roko nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa suai gak ana syafa'at. Qala ta'ala, alhamdulillah dhewe hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman sugeng. Aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha rapale kok bata-bata. Ayo deglen. Lo sering ngapa jak bata-bata tiang, tak tantang. Ki hafal Quran. Enggak, hafal hadis enggak. Kelas mbak aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masuk McTyson di musona LSP kal. Yo mati no LSP. Debat itu imbang. Nek sapal Quran, apal hadis, debat mbak aku. Iso cocokan aja. Nang ini ki kowe ngaji Ali Bakta ae. Tak ulangi krok tak kira ati. Cara ki bisri kan nak ngamuk kubu sebelah. Kiai Bisri zaman sugeng, kalau orang menangi dia menangi rob murid-murid dia. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Ergo mangkel. Mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Iku sakjane wae ngaji apa mem fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso. Piye mem fathama? Matamu tak fathata terus. Nanti akhirnya orang-orang raiso ngaji kok sok ngiyai kon ngeja melfat sama ya sih gue gue kena terecang ke melew sih langsung elek ya tidak apik lali saya elek kakak telek nih gue gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang tak laporo pangeran. Eling-eling Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Sehingga misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya tiga kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah di, yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya tiga kali masa suci. Ini tangi ikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhara. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa cuci. Ya idahnya siapa? Apa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tau mikir mari ngerang. Oh ya Allah, sabar, sabar. Amin, amin, tenang. Sabar. Om, gembur sekolahnya. Problemnya kan gini, mestinya kue. Ujung-ujung juga dok, dari ngaji. Jadi sunnah Rasul orang yang juga dok, ngalim ya sunnah. Apal Quran ya sunnah. Lomo ya sunnah. Jadi, mesti pun kayak fair, kayak kue jagotan ya sunnah Rasul. Tapi sing alim ya sunnah Rasul. Milendi, sing gampang mesti ngangel. Gampang. Cangkem murah aku rasa ngomong. Nah, rungokno ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutolakot sudah ada haid gimana? Padahal konteks ilmu ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan khed ya yang khed. Kalau yang enggak khed ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak khed itu maksudnya ayat wallahi ya isyina minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak khed karena monopos itu idahnya 3 bulan atau yang belum khed. Paham? Jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa, tentang siapa. Jangan langsung diartikan, enggak ada syafaat. Dalilnya surat An'am, nomor piro. Biasanya apal ayatnya, reswa ayatnya. Nomor edo. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya itu bunine piye. Rata-rata iso tar. Ora iso. Lah, aku belok kowe, kowe ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunnah zaman akhir, urwe. Dibelok, dibelok, padha ora isane. Amit, amit, tenang. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan, tadi saya ulang lagi ya, tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah, kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Eh, nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in tabtum fa'idatuna salah satu syuruq wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas nggih? Nggih. Artinya kita jelas. Ojo kok pepeh apa lem ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyuri wa asrob lebok nening. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu enggak haid lagi. Nah itu maksudnya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun, kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat, ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunah sini ya rugi zaman akhir. Sedih bilang ya raro. Ngapa lo sekarang baru? Loba menangan mata nolong berkuat. Rasa nggak paham ya roba ya kalah. Malah kalah membido gus ya raloba. Ya kalah. Kono lumayan tuh umroh. Aku eh, mulanya aku tuh melukis warga, rugi yakin akan melukis warga. Terus lomba ramenan, ya rapat. Neng dunia yang rapat itu mulia, no uang tekan mati kok melebu. Rokok itu apa-apa. Aku lah dari rencana ragil. Orang pantas, ngapal kurang dun rokok itu orang pantas. Ini malaikat Malik gak ngurmati Quran. Yang repot nak dites ya tuh. Eh, balik keren nih. Apa lo ayat ini? Kayak diseng ayat ini wocor, wah pusing nih. Ma apa le wali mudiru kau mahum bidaru jauh ilaihim nih gus. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya, aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu kuru itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idanya salah satu kuru siapa? Ya yang masih head. Kalau yang masih head, gini. Yang sudah agak head lagi, ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun. Orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas. Mansus, mukholladina, finnar. Misalnya. Dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat. Karena memang sudah di surga. Kan gak perlu syafaati. Mulanya ada seorang ulama itu ngendikan ini, ustaz anak soleh, soleh yang tenanan jawabin, gak ngel-ngelok Kanjeng Nabi. Ini loh Kanjeng Nabi akhirnya ramu gumbu suargo perkara ini, nyafaati rajilah-jilah. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelok Kanjeng Nabi. Ya misalnya murid sempuh wajok, coba dibuat ini pengeran ini gumi NTT. Ya misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ini kawasan Medina. Agar apa yang bu suargo, tesih Kanjeng Nabi. Nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, wong Jakarta, tesih. Wonten setunggal. Pengen tete. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ning swarga kan wis gak ngel-ngel. Dadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ra buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngel. Kulo rada setuju, menarik cara kulo niku. Mulai sampai nih gugus, karena ada di wali asuka jerapi, mohon pasaran aku lama. Akhirnya mungkin gue gulai terus kayak sentimen ber. Ber. Ber. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Ya, paham ya? Okay. Izin syafaat itu ada. Ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan kondi, ngono. Paham? Dong toh? Ya. Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo kok training balione gumedi jupule trainingnya ra mutu. Balione gedhi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita enggak boleh kalah sama sebelah. Ini khusus aswaja, khusus politik. Agak yang ini. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khed, ada yang tidak. Kalau mindawatil khed, idahnya salah satu huru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadu'na hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada head, kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti, kok cucu ini pokoknya. Mata nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodhi wene omah. Paham? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih ya khaufun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis. Ngalami ya khofun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada bahas. Itu cara berpikir Imam Suyuti. Wal muradu bihim al-mu'minun al-asun. Jelas ya? Jadi, dong toh? Masa alim semaju. Mohon aku semandek. Saya ini ganti ayat. Wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bilhodati wal-asun. Ya secara balago hudat itu anggap saja ujung, asi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina gumayu gak dihitung Gus Abdi. Makanya kaya ojo terus ningin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bakmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono caramu balagoh ora ngono dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Dadi tarafail waqti napa? tarafail waqti, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap lima. Engko nang kowe terdalil ayat iki. Sholat itu penting pagi dan sore. Berarti subuh, asar, aliran sesat. Tawari balagho ya. Dadi cara balagho iku kan ana dzikrul badi wa iradatil qul. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Awang ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab. Dene ra paham tasrunune kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab iku wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab maca tafsir Munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Yo kacau, Gus. Bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al Jamiah, Al Islamiah, Al Indonesia. Cara wong Arab kan bingung. Piye nek iki? Al Jamiah, Al Islamiah. Iku mesti bingung. Bahasa Arab ku bener, benernya bener, tapi cara wong Arab ku bingung. Karena perasaane wong Arab mek wong Jawa beda, karena pikiran wong Indonesia kan universitas ku Jamiah. Islamiah itu yang Islam, Indonesia ku bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf be sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu enggak apa. Lah wong Indonesia ya paham, wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong napa? Sampeyan saiki tak bedhei. Ndak iki jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau enggak jawab ya? Islam kan. Islam. Oh, padha bener. Terus saiki cah wedok ditakoki agama mau Islam kan. Karena masdar. Napa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannats. Tapi sekali pakai isim fa'il ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Iko latihan bahasa Arab untuk habarang. Iko sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum. Lah ana nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito nak loro alaikum kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Ngene ora usah ngono wis. Nah ini penting ya secara bahasa. Nah. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung be ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdhu wa talhim mandud. Nah wadili mamtud wa ma kak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdhu wa talhim mandud wadili mamtud wa ma imaskub wa faqiatin katsira lamaktu ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohirun aurokuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ ditebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal yo raro. Lasing gue. Yo dikira-kira. Padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang kali lo apa yang sohir ya yang sohir apa orokulai. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes kok ini gak ada anggur, kok gak ada apel. Jadi pokoknya Allah aku cerita neng swargo itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah iso koyo ngene iku bil kok dadi walasi dong. Dong. Pinter. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafai nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limau itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi, sore. Kue orang ngono ya, gobloknya jadi terus no yang lain. Lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung, asi makili ujung. Lah sholat itu menghabiskan dua ujung. Torofain nahari wasilafam. sing kote bingung Mas. Torofian, torofai. Kadung khotbah nih. Kadang khotib yo engke, wong ayate rapal kok. Yo tau ono khotibku sing lho. Sing piye sing falanu fianahu mo falanu kai falanu. Lah le baban rapal ora usah maca. Falanu fianahu. Falanu. Fianahu. Dari wah kita bebrek. Iku teke sing burek. Kitab disalahno. Maksudnya kitabe burek. Lho aku ora ana kitabe iso maca, Pak. Menetek burek ora ana kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila salihan min ta'ayyin auta wa huwa mu'minun falanu fiyana. Barang burek di alasan falanu. Nek le bab itu mau khutbah pe pamer sing umum mak wis. Sepokok-pokok alhamdulillah sholat terbar karo dene khutbah suwi-suwi lha opo lho enak lho khutbah dawuh Nabi malah enak alamate wong alim ku nak khutbah cepet nak sholat suwi dadi enak to khutbah cepet ae dadi kok kena sakjane mergo ora iso tapi kok diwo alasan jare Nabi alamate ngalim dawuh Nabi ku khutbah cepet sholat suwi. Sholat suwe diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Lah nek nasib apik darap wali, mergo sujude suwe. Ya nasib-nasiban. Juga leung melarat, nak nasib pemapik dagep zuhud. Nak nasib pemelek dagep ilmu ra barokah. Mulane uripe kange. Wong kan nasib-nasiban to sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kau wong alim, mau cakap kitab keliru. Wong mesti darah ni sabkul lisan. Tapi nak kue bener, pas bener sabkul lisan. Aslinya raiso. Tapi pas bener saudara ni. Nak salah dagap tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak kita terkenal ngalim. Nak bener dagap tenanan. Salah sabkul lisan. Kue penak. Jadi nama lagi apa? Toha kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya? Gak wae, gak wae. Nak sing ra seneng wae mulai katut babon. Oh, nasib penting, nasib penting penting. Yo, pol nasib. Kowe nek lagi disenengi wong wis para pejabat darani dak wae. Dagem bina wis pokoke nasib nek lagi apik wis. Tapi nasib pelek dagem golek-golek yakin. Awe sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa dikril badi wa iradatil qul kados wa fi trimakhdud wa talqin. Dadi talqin iku kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Bisa. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama tolkin. Lah nang ngono ya enake apa nih suara? Paham kan? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Itu kan ngaji jalalan. Sing ngaji jalalan Gus Pak mulai wong ikra qiraati sampai sing juara MTQ. Wow. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus ra dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin mboten sampai sing ono kan. Ya iku jenenge apa ngambil apa? Ora apa terus sing ngaji mung wong loro ngono maksude. Paham. Jadi kok atus nah iya, orang kok terus ngaji wong loro til iku gak. Dong ya. Dong pinter. Ganjaranku akeh tenan. Mintro gak menagi. Jos tenan. Pokoke yakin nek pengiran anak Indah Doni abdi pokoke yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, napa? Torof. Jadi ya sudah seperti ini. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya makanya seperti itu, cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kula suwun di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat iki. Tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, Bapak, saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini rumah no tenan, awas kena nyelayani, ini rokok tenan. kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nak ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia di jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai. Iya, iya sing marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak ra siap nak nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan Tuhan. Karena dia nama, ya. Nama. Jadi gue lagi nama. Wah, ya ala-ala aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasan itu sekali alek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya loh, saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain, itu haknya mereka. Sementing sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham bul. Sementing wanita tanggung jawab yang kersanya Allah Subhanahu wa taala. Cara fatumnya nak ngarang kan. Wa hadza madhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus sudah hafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Gayane nomor 3 padahal sing penting. Ben ketara ora kedonya, dadi di modus we. Pertama we hafal 10 juz. Berperilaku baik, jebule nomor 3. 10 juta gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Kang kira-kira sing penting ku sing nomor 3 nomor kira-kira. Aku ora ora mareke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan. Iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar yo larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan ora mengkas-mengkis kan. Nah, tapi nak santri melarat kan wong tuane ning Malaysia anake kon mulai ngomong adike. Mbak Yune Rabi mulai ewah apa jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-apal. Wis goblok melarat kan rapal-apal. Lah iki wis cerdas. Dibia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Mantu menanan oleh bina. Wis UMR ya wis mbono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urung dulur 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen geng-gengan wis niki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, gue kan yang makani guru-guru. Macam-macam. Itu dua hal yang kita pasti ketemu pengiran itu wedi. Gue nompo, kok nak cai kita di ngontaminasi sing bener yo repot. Terus gue nganggo koe dadar ulma fasid mukot. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho gue mondok ada ono seleksi yo nak gue ketemu kiai son rangno, ketemu pengiran. Ayo, ketemu kiai saya sok nerang, no. Ketemu pangeran. Kok ditolak? Iku ya umatku, iku ya gaweanku, ada kok tolak. Alasanmu. Terus kiai piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran sih, Mbok. Sedoyo unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas ya keliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuannya pondokmu pas-pasan mau uang seket kok nompo uang 200 kan ya overload terus akhirnya orang ke rumah repot mas aku mau cuma itu serasa buk pikir sungguh ketemu pangeran bener tinggal sudah tekan serasa berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing cek di sisa-sisa kesah nih pangeran lo rawan ini hari rawan ini orang ya ramai orang mikir bang ini gitu misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba. Tak jadi perlu ada pelaturan. Sing oleh belajar tafsir itu sing fikih semapan. Operator siki kena piro. Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadi tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina, sekedar maca kulhu itu lulus. mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya, Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudahlah harus gini-gini. Karena ini daerah yang sudah mapan. Standard. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneng. Nah nompo ya rada kuatir. Mau naik santri kuti warai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini ki nak tak tolak itu merbuayat walah tak rugi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak kayak Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Joko Nodine masalah kan. Tang, dong, dong. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju dengan ngaji ini maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe, kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, Gus, cara kula. Kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profi. Syukur-syukur kancanan Gus-gus ngrodok jantep-jantep. Di NU itu kan lengkap loh sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngentikan akhlak terus kayak Muhammad Pasuruan, ada yang ngentikan makrifat kayak Mbak Arwani. Ada yang nunggu nakal-nakal kayak Gus. Kita ini paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Yono sing ngurus wong babi dato Tuhan misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan cuma aku produk liru nyejajar Tuhan bagi Hamin Wiyur kisah tulisan jadi aja di lebon lah itu gue keliru lah itu kesalahan terbesar saya dalam hidup Romano ya artinya gini loh kata. Misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan yang daftar di situ harus juga hafal Quran 10 juz harus begini kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin di kisah pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini, Kiai Mansur berhubung bodoh ewe salit, terus Kiai Mansur ilih. Wah, raihnya ini pasti gak jenis Munib. Terus Munib ditelepon. Jika ada santri NTT, raihnya mirip Bek Kue. Iku wae, ben ngaji Bek Kue. Lah soal biaya ini, saya ikut tahun pertama aku. Jadi, aku juga pengen dakwah. Terus Afif yang ngono, tahun kedua aku nih. Menipu isen dhewe satu tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah, aku yakin dosa. Orang kok mungkin dosa, aku yakin dosa. Karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena gak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan gak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan surah ropopo lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak jadi hasil dia mondok isek dua sisa whisky kita tahu ibu keamanan nah ini kok ada whisky oh sisa dulu jadi dia berangkat isek gowo lah sisa ada yang gue kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan-keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh sejak itu jilbaban itu ya kadang sudah celananan kau. Cita kok soal ungkep itu sudah lama mumpung keluar. Ya tak Jakarta santai. Jadi keamanan ini saya nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong. Mbok boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kowe kira-kira disalahno pengiran. Tetap disalah. Makanya gini kan berat-berat iki ya ngadepi pengiran itu melarang menolak siapapun sing ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya ngimani hukumnya Allah mbek Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal, kok nang lari, wong virus itu nulari. Sing soleh, virusnya ramandi. Maksudnya ramandi gampang nulari. Sing nakal. Gampang. Nah akhirnya kaya-kaya itu nggak bapak itu ada rumah fasid. Tapi nak cara aku, tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur, jantar-jantar kan spesial ngurusi. Saya ngomong-ngomong itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom. Kianom. Sing Suralaya. Kianom. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan enggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah, pasaran obano. Apa saiki diumumno munip? Lho nek iya durunan. Lho nek iya durunan. Yo nek sanggup urunan kok yo. Ya podo mental. Dadi kok nak tetep nakal ning konangan masyarakat. Yo delok sik kiai. Jadi suwante. Santri darah mirip kiai ne suwante. Ya guys, setuju ya? Lho nek iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan, tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan, karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini. Terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok enggak mungkin karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya, kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama dengan Mbah Mun yang punya pengajian umum. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sing kira-kira hati. Uang utangi uang sampai sing kebulet. Sing ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ana to kabeh. Ya sing mau tara fa'il ahli. Akim salat apa? Tara fa'il nahari wa zulafam min al-lail. Paham ya, terus ini penting sekali. Tembreng jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Oh, kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok napa mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, jangan kula wong alim, mesti nyawu bolak-balik. Kira usah mamang, tenan to ora. Tak roh percaya dulu. Kandanane kok angel. Ngarani bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Nama al kafir ida aslam. Itu dawai takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti itu takrib. Jangan jatuh. Kena niat siar ya rambu. Mbak mereka. Kajarannya loro gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo rumah noy, kita tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul gusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan, macam-macam lah diantara mayu jibul gusla ya, iltiqaul fitanen terus apa junub, macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam, orang kafir kalau masih itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalah no, ruang no ya omongan, ojo komuni, gak sopan, malah keliru nara diterang no, sopan goblok yuk keliru, iwan ada. Logikanya gini loh Gus, ada orang kafir, ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, Gus saya mau masuk Islam, ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya, ruang nonton ini jam 12:30 pas. Gus saya masuk Islam, terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu, baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar sulam taufik dari awal kan. Kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyugoin teh aja saya enggak boleh. Gila perlu ngadek-ngadekan, Gus. Heh, saya tahu mau syahadat. Ra iso Arab, eh Jawa lah. Ya pangeran sapa? Apa? Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada. Harus ngatek-ngatekan lah. Enggak boleh disugoi teh, meneh sik tak kok rokok sik sampe sik. Karena apa meneh kenalan, jadi nanti yang putih. Kulo Bali. Pun kapan rawuhe? Wah, mau malah haram sudut langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah, iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi aja urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Nah, dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir, penyebabnya sapa? Ya iya. Dong, dong. Ya pinter dae. Wah, pinter dhewe. Paham guys ya? Maka ilmu itu harus, makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu enggak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak nyuruh saya orang yang salah paham, ana wong kafir masuk Islam kon adus. Itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Basa Indonesia salah. Nanti enggak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi enggak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh. Disoteng terus viral ya pokoknya gaya-gayaan tok. Tapi tetap proses Islam. Yo coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Sebelum. Oh, tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi iku wis karek seremonial ya, terus. Tetep dene nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoki, kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takok, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacari atau gara-gara kiai? Pacari atau teman kerja. Tapi orang enggak lalu pacaran, cerita aja. Enggak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar hatwa dengan syahadat muslim bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi syahadat. Itu namanya prosesi, Kang. Nah, prosesi Islam itu anggres mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai Islam. Nah, jika yang pertama ini kok aku mending ngopi riyen atau kenalan riyen, ngapunten gitu. Ya nanti yang putih terus. Wah, sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan. Ning dalan kecelakaan. Pas toha iku pasti isu katokan cekak. Seprapat. Ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Abe nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dekne kelambinan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dekne iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngene iku lho salahno. Enggak jawab. Salah. Di salah no, karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seperapat ya masuk. Iki sentimen iku. Ora tau payu. Seperapat Mas. Kan tekak elek. Dadi cara pangeran kira-kira toha senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pompongku. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Dong. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah. Berarti mau salah buyute. Yo, kapan-kapan nak ono kancamu kafir masuk Islam, jisak dek sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sejo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kayak di kompon. Mandi, terus seremonial, terus kiai-kiai diundang, terus disote, terus kusah sing kok ngarep sing kohamu ni. Alhamdulillah jatuh ngarep. Terus aku ning ndimu. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan. Bapak waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Yo, jadi kau oleh kan, kau nadus sih ora oleh, paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan, cuma adiknya tukarannya BIP ini, Gus gelutnya itu apa BIP ini? Hobab ya, hobab itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya. Zaman itu menorong terjilid temannya kan hanya beberapa lampiran. Sing toha ma'anzalna alikal qur'ana lisusro. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Ada perdebatan terus Si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam. Jadi itu beda kasusnya aja, pilih dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar enggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lembiran apa? Karena adiknya ini lembiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi. Akhirnya Umar ya nurut, ya atus. Karena atus, moco kan. Barang moco terus tadi, nangis deh. Mereka, ini enggak mungkin karangan manusia Toha, misalnya adik Al-Quran. Terus masuk, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya, jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru, kalau apalagi masuk Islam kok berseksi ini akan tidak harus sekarang. Apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara, bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan, terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe, macam-macam terserah. Malah namanya apa? Wah, dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taro. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah sampai Rasul, jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal, ya sudah. Kita tarokus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak, nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus. Si jadab-jadab Mbak Suwana juga kenal. Si bala-bala ini Bapak ini kenal. Gus. Dan kalau aku kenal Kiai Wali, ya kayak Kiai Mubalek. Kiai Mubalek terbatas. Gak biru-biru. Biru-biru. Parah lah. Kiai Alim ya kayak. Kiai, ya sampai bisa. Kiai Wali aku kenal ya kayak. Kiai si ngurusung nakal ya kayak. Kiai Mubalek beberapa. Ya beberapa ada lah. Itu gak boleh banyak-banyak ya, kenal ini kurang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penolakan. Melanirin di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyur karena ada kiai namanya Kifake, kiai mis Kifake, kerani bayi mam, kiai kodok mis. Itu gini, baca-baca nanti ibu kiai Mansur, tiba nakalan, tiba dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadoh di bumi ya, gak mugah kan, kita koi nak gak mugah nih di jom tengterminal pak, sowan modok era mugah itu langsung diugah no mergo wedi jadi wong dalan, nah, jadi wong dalan aku rak kedusan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah saya munip ku lugu misalnya, lugu. Nah, orang mugah dia coba ngebaleni, Bang. Tambah orang mugah. Karena enggak wajib mensyafaat ya, Bang. Kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama loh, ora Tuhan. Tuhan sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Bang? Budak-budak ngerti. Ngene kok, agar sing ngramu kabado ge masuk. Cocokan, Pak Duswan kok tekir. Akhirnya cara mulo sopan. Ono apa, Cung? Nang terminal apa, Bang? Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlan yang dua ya kayaknya. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Piye gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku ambek bobi. Nah, saya ini enggak mungkin. Kalau sekarang enggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Naruan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur, ada agen toa Tuban ya asli. Ketok asline ya. Asline ning toa. Kan wong Tuban. Ketok ning mulas. agen itu misalnya ngedarkan di naruhan itu dicegat ya maksudnya ning dalem. Sing wali misalnya jenenge Umar. Sekarang dituku ya misalnya 500.000 bari itu di dituangkan mesti dibuat. Itu sampai bertahun-tahun sampai dia bang terus mati. Biasalah wong bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan. Ini wali. Nah ternyata apa? Nah, karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karena wong mabuk. Mulai iskal. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan. Sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin. Dulu kan manual. Guys. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu. Ya Allah ini umatnya Nabi Musa. Ada rito kalau mereka. Minum. Dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Jadi wali. Nanti dunia nanti. Kena buat tiru. Tapi kan dunia nanti aku balik aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Tapi jadi tiru karena gak cukup. Benar buat saya gak cukup ya? Bocorok-korok ngetaruh biru. Oh, ratu kok dunia ini soalnya Indonesia ya ratu kok transaksi. Senyolati wali-wali, karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus siapa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi hajana kita cukup. Ada wali yang ngancani wong nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni sing terkenal sing aran bisa. Pas pertama latihan dadi wali iku ya koyo muni kono pahpoh sunah rasul persis. Singkat cerita ketemu iku Mas ana wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa? Kisik laut. Pantai. Pantai. Bahasa Indonesia NKRI. Pantai. Lah iku katokan seprapat wong katokan biasa kok pemain bal ya sudah. Singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim ahli fikih kok katokan ya mari cekai ukuran piye ora jelas. Nak cekai toha ya dekati apa? Jenggol. Yes. Nak cekai mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu ge maksud. Bal-balan ya mbek masyarakat cara ngene iki ya mbek wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Ki Sa'roni pulang, pas iku dhekne jek wali amatir belum kutub. Masih amatir lah, masih latihan lah, masih duji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi duduk benas sama waladi, dia duduk neng antarane langit tuh ngentai ini Sa'roni jadi Yusuf Jangkar dia senior cangkemmu sing apik dia itu padahal rada mana cangkemmu sing apik wali ajaran oleh negur wali senior. Wakil pasar tuh, jumlah wong ki wali. Jumlah wong ki wali. Dene mah lu goreng isar mas, mereka kok darah ini kalah kelas. Wali ini ya, kayak wali ini oleh gaya, ada sanate. Kalau kalau ngaku wali mas ini ya keberatan. Nanti bang, kue ragilem ngaku, nanti gilem ngaku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya, lagi yang nopon. Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Muhammad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajib nang dakwah. Lah wong-wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem dakwah ya dakwah iku. Mun jenengan mau jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu-kamu ngaram notok rabina, terus kowe nak ketemu Nabi. Pahpoh ning podium ngaram notok rabina. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu ha sing kabar bal-balan. Ora untuk sangu proses bi. Wis sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake cek. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pahpoh tok kan. Ya sing pahpoh ha sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia jawab. Sensitif banget. mulai dulu. Makanya alhamdulillah kita-kita ini, bukan kita itu siapa, itu ngaku ya Allah. Kita-kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tobaqatul Auliya, klasmen para wali. Sing jelas ning ngono ora ono jenengmu, yakin. Padahal kitabmu sampean ora ono. Oh, ini malah ono. Iku wali mulai angkatan Sayyid Ali Zainal Abidin sampai angkatan Sayyid Abdul Hadid. Ngono, Pak. Iki cetak boleh jenengmu sebenarnya melakukannya kok kapan? Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong bulat-bulat, kancanan wong nakal. Karena ya tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat lah ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda tuh dengan rusak dunia kan gak mungkin. Tapi kalau kamu milih gak mau ya gak apa-apa, kamu protektif diri dari ulma fasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo? Ya cek ae. Coba. Dicoba. Ablas. Sing dada sing ndi kan yo. Kono dadi salihah apa kowe sing? Cek ayo lho Mas Arate. Wong sarate ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yuk-yuk ya arah itu dari dawe Nabi warojulun da'adhu imro'atun da'adhu mansibin wajamalin pakola ini akal kuwa syaratnya kok ayu menarik ngajak terus kok yang menirah gelem ayu wali raja wek wali nasi wali daftar sampai jajal ini orisinil loh dawe kanjeng Nabi sab'atun yudhiluhumuwa fidhili ya maladillah illadhiluh nomor terakhir itu diantaranya apa? Warujulun da'at wa imra'atun da tuwas masin wa jamalin wa qala inni a'udzu boten-boten astagfirullah. Coba lebar disusuli kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik bala tatruti tadi. Balik napa? Bala tatruti. Makanya kula nu syukur. Syukur punya guru kayak Bangun yang legowo apa hormati kiai-kiai sing nangani itu Bapak yang hormati kiai-kiai. Ojo amen sithik-sithik sunah Rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lho aku ora tuha pidato, aku rasane pidato aku seneng. Piye-piye sih arep penting. Rezeki yo penting ya, bayang iki terus dhewe. Cetek ku ya terus dhewe nang Bang. Roh to. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Guru Sunan Kudus jadi kodi bagian halal haram. Tegas. Kalijogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul Sragen Boyolali dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada contoh seperti ini. Dan itu ora cobaan ya. Sampai sejarah bayangno Kalijogo juga. Sedeng-deng agak cobaan ke udeng-udengan. Wis biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Islam Nusantara biasa wae. Tapi ya nek wis lan ngono ya ora apa-apa, ora ono sing larang wae. Enggak artine biasa kok. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid, Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoi sama Khawariyin, Khawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Singkat cerita Khawariyin yang rai-rai kok munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu Gus. Ingin wong kok solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abto'a Mas Yahudia mengendorkan apa? Jalannya. Karena dia gak ingin setara dengan Khawariyin. Tahu diri lah Gus. Yang Khawariyin Kiai Mansur ini asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini asro'a mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana izin agak level. Wong preman kok jejer aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keang. Yang ini memperlambat karena tawaduan, karena dia agak ingin setara dengan Khawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu lur menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuha iso menim yang itu. Apa yang itu? Liyastanifa al-amal. Sama siapa alteknya? lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang khawari tak cabut, dia nol. Kepremanannya ini tak cabut, dia juga nol. Sekarang sama-sama, enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya ya enggak langsung jadi wali, ya nol dulu. Yang wali ya nol. Sehingga kitab Ikhya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama. Di Manaqib Syabdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syabdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Kamu jadi wali. Dan mau apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana. Mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi. Dan semuanya kena kitab. Kita kena kitab. Wala tatrun. Jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya. Kalau ada pondok unggulan, kamu jangan terus kritik. Wah, raro Quran ya. Kayak keliru. Meroteksi anaknya uang murah gampang. Bicara aku Tuhan pondok ini lah tak pengen. Semari gucah seneng gue. Ya repot. Soalnya itu. Ngandani. Uang ini semua umat. Sekisafif lah. Cara mondok raro oleh. Munib yo ra. Wong iso mau pak, mesti pikirane dhuwit, wis sufilah lho. Wiridane wis dhuwit ku penting. Tok ra oleh mondok lho nang ngaji niku oleh. Mondok ra oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini, turun yang keramik masuk angin. Modele wis tuwa iku repot kabeh. Terus kanya ben sithik watu. Ngene ngel-ngelo opo? Wong mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu. Enggak nak virus mulu. Virus keduanya. Mana dewe bambun. Iya, santri bek kiai dungane mati santri. Kiai ngopo? Santri kowe ikhlas-ikhlas. Dadi duwe ya tenang. Lho santri ikhlas lho. Zaman kowe dadi santri, kiai sapa mbok cucuk? Kowe ikhlas cucuk kiai sapa? Tapi bareng dadi kiai, kiai mbok gemuso. Kan rival apa? Atta ku ahwa akum qaddalu idza wa ma ana minal muttaqin. Kul ngucap sira Muhammad ini sak temene ingsun muhi itu dilarang sapa ingsun. An a'budha ing yen to nyembah ingsun alladzina ing perkara, perkara akeh. Tatu nakang nyembah sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh min dunillah sange saliyane. Terus ladina itu mereka buatan mesti manusia. Apa saja selain Allah termasuk nyembah batu atau materi yang lain termasuk manusia, semuanya dilarang. Makanya kalau mana ni orang wong agen, dilarang menyembah sesuatu selain Allah. Kul ngucapu sirah Muhammad la atabi ora anut ingsun ahwa akum ing hawa nafsu sirah kabeh fi ibadah. Dia ing dalam nyembah liyane Allah. Kodolal tu teman-teman sesat ingsun idan nalikane mengkono-mengkono nak budu ghairallah. Utawa ini tabi tuha. Lamun anut ingsun ha ing ahwa akum. Wama analan ora ana ingsun. Nak nuruti karepmu iku minal muhtadin iku setengah saking sing untuk petunjuk. Kul ngucapu sirah Muhammad. Niki ayat andalan Imam Malik. Inni ala bayyinati min rabbi. Ini satu meningsun ala bayyinati ning atase banget jelas. Banget kejelasan sing pertelo atau kejelasan sing wilo-wilo cara wong Jawa. Kejelasan begitu transparan, begitu absolut. Bayanin tegese banget jelas. Min rabbi sanging pangeran ingsun. Terus mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gadah makom napa ala bayyinatim mirob. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulya-mulyane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknane pokoke kehormatane umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kowe akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu gak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kayak sadar. Sing mulai kue neng kandungan sing rumat ya Allah. Kue neng dunia sing lola jantungan paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung sakit iktimat tetanggenan neng Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kayak ngalami wadhanu ala malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dewean, ning kandungane mbokku yo dewean, ning kuburan yo dewean, kok ngadepi hisab yo. Terus kowe ape demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho, Gusti. Aktivis Demokrat. Ora iso, apa meneh kulo ni partai Islam. Yo ora iso pangeran mbok teror. Apa meneh kulo nak ngaji buta sawi lho, ya ora ono ngono-ngono. Mana takut yo apa iso maca jajal. Berkarat-karat. Jadi gue sawi ngalang itu jajal wajah ngarepu terus kayak menipis mpun bersorak gue tetap sakit terus dibayi ya rasa engkat maksud aku ngarep ngarep. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayinatin erobi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik kul ini ala bayinatin erobi, saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nak kue wijak anu tu tekem anu takal. Kono golek uang sing puteke podo bae kue jare. Misalnya gini, utek podo itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing arep. Tak warai kan aku ben anut pangeran, anut anut hukume pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin war. Kalau lesu ya, kalau enggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak, meskipun enggak lesu ingin makan. Nah, berarti kan saya didikte oleh sing namane lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu iku apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri elek kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras. Mangan ben buat ibadah. Tempat pidato lah cara doa kira-kira. Nah. Kita warai dadi wong waras, kok susah dadi wali. Ya tak beleni meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa aja. Kalau bebela-belani dadi alasan. Mulane ke dora dadi wali perkara ini. Utek temu wae lek. Kowe pe turu ben istirahat. Berarti ke didikte istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Mesti kira tuh sopo kok sampe sodek te kowe. Mulane dora wali, mulane mergo elmune ku cekak, paham ya. Mboten tak laten, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan yo ana persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin, kepengen sing didikte namung Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, jebule jablas. Tapi niatnya wis bener, faktane ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane go jalalen diskusi tafsir apa? Jalalen. Keren, keren. Nah, lama-lama terbiasa. Lah ini jenenge kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayyinah begitu jelas. Makanya Imam Malik Umar bin Abdul Aziz, apa mati seneng kita kok, kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup itu baik-baik saja mergo pengerannya Allah, paling pengeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat, paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya, karena sifatnya Allah Ta'ala lah tata goyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak mati, mati, kudusannya aja. Jadi malaikat itu seroh. Jadi kewiridan sumi orang lo gunanya mereka malaikat ceroh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya koyok-koyok wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapun tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Ceroh. Dadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu. Padahal wis karwan wis. Ceroh. Makanya terus kul ini ala bayyinatin ya Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihi mbahun. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas juga jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar gitu. Kan lha iki sing demo, napa? bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang. Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu esok. Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah, memang itu duit esok, kan itu duit pangeran. Ya yes, duit pangeran terus pangeran ngongkon sedekah. Jadi dikekno atas nama perintah pangeran kan koyo-koyo mau maklar ngono to. Agen. Nah terus ngerasa ngamal ya, jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon rido nak dhewe murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau apa gerdate nuri dani bawa Allah Taala. Iku diarani Jabariyah cek alis. Senang. Yang Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo terlalu. Bodoh debat kusir. Ben gue tak boleh begini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim. Itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa ruka'atun roka'atuha inda sahri. Kecuali roka'at-roka'at kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong, sohrib, mergomangan. Tapi cara kue ngerti dunia ini galaksi. Misalnya kue kasef lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Kuwi muter seser terus ning kene ono presiden, ono rakyat, ono wong utang BPK ku muak cemen. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ya ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran niku nak nyeritakno aras itu, kursi itu dibanding aras mok sakmene. Jadi bumi iku mok kaya apa ya falat itu ya supaya kayak supaya cara-cara kayak kacang hijau kayak debu terus digoni wong sakmene lagi mesin pengen ditronton mau mesin pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana cung polam kaya apa yang rusak kerajaan itu kok rusak ibarat gedung kocor soalnya semut itu pola itu nak pola yang teman-teman nyepai malah sikile sing putung. Mulane awak nang ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaat ya aku, maksiat yo ora mandorot ya. Ya sak muni-munimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayyinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan wah Islam ra tak bela ora urip. Tampo aku ra urip. Tampo si arko Islam ra urip. Sing uripku kowe dul-dul. Zaman rumusmu mubalig Islam yo wis. Wis urip. Kowe uripmu cok payu. Tapi nak Islam kan wis. Wis urip. Itu latih terus bisa. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu apa? Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok raya percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Kok ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Kok ora kleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mbok renang. Padahal renang iku nganti muk karek sak gulu tok. Berarti anake kan kleleben. Mone anake ning jero tenange. Makanya pikiran anak nyontok nang kehidupan ning kuburan sak gebah iku kuburan pemula. Jadi kok tuh wis tau mati iku ning kuburan ibuke. Jadi pangeran ngelingno wa ansa akum sak terus sesuai antum ajinnatum fi ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa enggak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu, watu sing ten pinggir segara apa njarane? Kayak tirem-tirem karang enggak terus kae kan ana kewan koyo tirem kaya karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil maksudnya keong yes pokoke ngene ku sing nemplek keras ora roh ana piong bareng kakean siar mas jadi barang sing gede-gede ora roh kerang. Kerang ku ning gone watu karang lho. Watu karange ning jero ana ijek ana cangkange. Ning kono iku yo kok dihabitat. Terus kawine iku kapan dhe anak putu iku? Wong dekne apene pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Yo dadi rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku iso iso tambah gedhe terus oleh gedhekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan gak bisa jalan di tengah apa? Paman yang ngelola uripe manungsa sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali wala, iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa innahala tamal absor walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa bah? Batu. Kene deloke uripku wong sugih, mulya, mbak mobil dibuka no yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah, iman ngono iku urung ala bayinati merobi. Iman ngono iku urung ala bayinati. Iman sing wis tenan ya wa minta batin fil ardi ila Allah wa terus tenang. Sehingga urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati iku ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat yo ape nyekseni kekuasaan. Mulane jari Sidina Ali, so aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpo mosok ben aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kene apa Ali? Ndak ra padha wae ning donya yo pertunjukan kudrohe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrohe pangeran. Ora kuwasa piye kemantur. Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola ning kehidupan swarga cek gampang, ana buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Mane kaya ben aku dure pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarah roh tak dudono ning. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bayyinati. Dadi iman kudu sampe. Mun nak mati insyaallah aman. Iku jeneng iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jeneng sibah Allah wa man ahsanu minallah. Moga sedarane sibah iku enter nggih Mas. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibah Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi seorang logika meneh wis ngono. Keren, apa? Keren. Ya nek mati posisi iman ngene iki. Dadi gawane sawi sumbut jalalan sing. Ku iman tak kok iman rebuka mikir sik. Bila perlu nyentak malaikat mah merebuka. Aku sing biasa ngaji dak wan rang merebuka malah kok tak kok. Jenengan rata udak wah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki iman rebuka. Gak trimo dek, Mas. Iki sak urip-uripe ku ning donya mulang tau akhir. Nak takok ku kira-kira. Guru tau ket takoki. Pemene guru tafsir. Nak sing ngaji mungkin ha. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-murid ana gurune insyaallah ora. Sing mulang ji apa? Takoki. Takoki. Eleng-eleng dadi iman nganti kul ini ala bayyinati. Yo dilatih Mas Abdul mulai mikir tadi wa'id antum ajinnatun fi butuni ummah. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu polah ya mau misalnya mau renang. Ora kleleben kowe. Wis tak pengen. Nah Allah gawe ngene iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman ke dadi man iku iso ana zigot. Iku yo wis urip. Napa? Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek. Gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone jithok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Okay. Makanya Allah ngendikan apa? Ya tanazzalul amru bainakunna. Kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip ku mung delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakean nafsu sih, aku tekem aku mati akhir. Dadi ora kober delok kudrahe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran, kena apa rep nek kok urip mlebu swarga, swarga mbakmu mesti ngono. Tak yakin mesti pangeran tersinggung. Nah, takoki pangeran kudune gak ngono. Kenapa kok urip mirsani kekuasaane jenengan? Kene apa mati? Mun wisata teng dunya mun bar, kan wisata akhirat. Tapi delok apa kekuasaanku? Sing paling dasar ning neraka wong. Wong panas ngono aja urip, siap Gusti. Tapi delok to. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Rata syafaate. Kon delok. Kedua kekuasaannya apa? Enggak ya ketemu kancang-kancangnya yang sudah rokok. Iya, kok yang rokok itu cocok ngono. Bicara kancang dempul. Lalu di sini kancang sudah merokok. Salam dewe. Lalu itu ada Qur'an ini. Surat Sofat maksud. Itu lho. Yaqulu wa inna kala minal musaddiqina idza mitna wa kunna turaba idza man aina la madinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawahil jahim qala tawuh ing kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muqdirin. Jadi sebenarnya ngomong soleh yang lebih suargo, itu ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak melaku-melaku bagi pengiran yang roh. Tapi juga pleset loh. Pokoknya. Makanya ini kononnya fatola apa? Fatola. Dikasih satu jalur melihat. Faroahu fi sawail jahim. Terus dia melihat temannya itu yang rokok paling seru. Kau lah tabuh ing kita lah turdin. Kue wancaku di situ. Meh wae aku katut kue. Aduh sesat kue kue. Terus walau lah ni'matu rabbi la kuntum nal muhdirin. Umpama aku ra diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau lah ni'matu rabbi la kuntum nal muhdirin. Terus kancane itu afama nahnu mayyitin. Kowe lah sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan kok ini ya ila mautun nalu. Aku mati pisan kok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung mar. Ngene mlete mu jentekno ning donya apa. Coben cek dhek mlete ning ndi? Akeh-akeh. Rasa dinggo. Rasa dinggo akeh-akeh dinggo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin ya maksud nek mlebu swarga nek sing zaman salat jare ngeleti keramik, zaman salat jare rantuk duwe kan dinyek-nyekan. Yeah. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang durun hal tubal kufaru makan. Dadi dedame wis gentenan cung ya kowe saiki guyu. Dadi dikekno teras balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu. Dadi pangeran iku ya nyalur dendam maksudnya. Mergo di swarga tok, ora ngenyek sing opo? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Kowe iku kan ra lego. Ora lego ayo. Bener. Ora war. Kaya mlebu swarga ae. Ya intine ngono, dadi pangeran iki nuruti fitrahe manusa. Dadi kaya misale mungkin lho muga-muga ya ora. Misale Toha kok bojone elek dinyek ki Mansur utawa dinyek wong kok bojone elek. Sungkan ku bojone ayu digandeng. Jae ayu di ora kok ngono ora lek. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Intine apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang hal tuwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sampean misale mati kafir, tau ngenyek wong Islam itu terbelah. Belakang. Iku mune mesti dikai balkon terus kon ngenyek Donald. Kok lega. Sugendi saiki. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afamanah nu bimayyitin illa mautatul ula. Dulu aku saiki kan gak mati blas urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal terus muni afamanah nu bimayyitin. Dulu aku saiki mati ta ora. Gagah kurang karuan. Kita dari bro, agak beri kita enggak. Bro, ada perjalanan bro. Gagah bro, bro. Kita dari. Tunggulah. Tunggulah perlanangan sih toh. Apa bro? Apa beda-beda kelas? Masa aku mau dobel kue ini? Banyak uangnya bro. Terus gunanya apa? Kita ada guru bek murid. Oh, soalnya ini benar beda ini. Apa ini mas? Jumlahnya bodoh tapi ajunya beda. Kelas. Sing bojomu paling tepono arek sithik-sithik niku. Tetep gak mungkin guru mek murid padha ora. Ora mungkin ya. ora mungkin tak sopan. Oh, jadi dendam itu ya penting. Tapi gue esok bending apa? Akhirat. Fal yawmal ladina amanu minal kufari yalhakun alal aro iki yang burun dal tubi bal kufaru makan. Ya apa enak iman gue dina apa? Ala bayinati murid. Dia mau kalau suun. Misalnya sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku disik tahu mani. Mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira, kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Males dadi wong sopolah ngalor gitu. Paling aku bar mati ya gitu. Kalau ketika saya hidup ndak bisa ngelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedane apa sakwise mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah, isi manem ngono iku ala bayyinatin mirrobbi. Sehingga wis nyaman nae, urip yo nyaman, mati yo nyaman, dadi wong wis koyo kula ngene lho. Urip de murid ra jelas yo nyaman, de murid jelas yo nyaman. Dia muhibbin ra jelas yo nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu mangga-mangga no barang wis ganggu di mangga no bar no ya tapi wong jawab Nabi kok hormat tamu ya hormat tak adare tapi sing tamune ya kudu hormat ganggu wong dosa no dadi ra hormat tamu ya dosa sing ganggu wong yo dosa ya engko takone akhirat ganjarane akeh di ora roh tatokan no sing jelas mesti ganjaran ngaji tak jamin mesti ganjaran iku ngaji ora ono nek hadis wong suwan wong alim sahalawu ora ono sing ono man salah katorikon yaltami sufi ngaji be wong alim untuk ganjaran. Nek sowan urung roh hadis ya. Mbok aku roh ya roh. Nek aku ora roh. Mbok ora kae ya mbok ora roh. Karwan yakin yo ngaji karwan. Yakin. Wis karwan yakin hadis al alim wal muta'allim syarikani fil khairi wal khairu fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wal khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono api blas. Ono blase bar. Ya maksudnya biasa wae rasa. Wae ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakoni. Mulane tadi saya itu gak pati cocok gitu. Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau anil mungkari wa in fa'altumuhu. Larang, perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan sifat etis, apa? Etis. Ora pantas kowe ejek medhit kok ngongkon wong lomo. Itu sifat etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek kaya aturane kudu sempurna ra sakake maling. Maling kepengin tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasane nek ngomong ngene Mas ningane, "Jong bapak tok sing maling ya kowe aja maling." Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodho, sing jahat akhirnya anake mondok. Bapak tok cok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat tok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Iya ta ora? Iya. Terus nek anak ono ra ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake apal Quran kudu apal sih. Iya tau orang? Iya. Cung apa lo Quran? Bapak apal sih? Kacau gak? Ono-ono. Jadi ono konteki. Jadi makanya tadi saya tafsirkan. Ketika Imam Suyuti bilang kudu diamal lo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji ben wong alim. Ben urutane ilmu ku jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong. Kok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangkola lil wadakholal zana. Kadang Nabi ngendikan sampai wain zana wain saroko. Karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok dul. Ono mondok ning sarang ben iso maca wahab bapak riyen sing kadang. Acuh. Ya setuju ya, paham ya. Alhamdulillah, itu pinter mas. Gue tau paham mas. Semuanya nama guru itu iba. Dan bodoh itu so. Ya sih gue enggak jadi. Enggak, ya nanti malaikat sing ngitung dia gimana. Jadi nak gue munira paham, jujur. Jujur itu untuk kan, tapi nyusano guru itu tuh. Ya nak muni, paham. Nyenang nak guru. Tapi ono bodoh ini yang mereka. Ya sebagai gua, hitung malaikat dewi lah sing ngitung. Enggak malaikat sing ngitung. Kira-kira usah melok nopo. Wa kadzabtum bi. Ya pokoke syarat iman bi ala bayyinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa qad kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi lan barang hak. Gorono bi e bi robbi haitsu asraktum bi robbi lan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Haitsu asraktum sekalian nglakoni sirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sadhe ingsun mau tiap wae tas tak jilunakan ngesusoni sira kabeh bi ing mamnal adab sang siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi. Inil hukmu illa billah. Ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku Nabi terus kok tuntut. Nyatane mat sing muso iku ya tambah sugah tambah makmur. Lah nek nak kowe bener sing muso iku langsung melarat dari pangeran dari kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa billah. Malhukmu orang itu kebusan dalam sidali kau kering dalam mukun kape, kau kering dalam sidali ilallah. Yakusul hakko. Biar sebagian Quran apa? Yakdil hakko. Nah, tem kira kita yakusul. Ya? Yakusul. Nyerita nasofa Allah Taala al kodo al hak yang keputusan sing bener. Bahwa ta Allah khairul fasilin api api dat sing ngekei keputusan. Ail hakim. Nah, fikir aten yakdi ya mestin. Wei sama apa? Yakof. Yakof satu. Jauh liru betul tu. Ya gunanya apa? Pura bodoh. Mestine ngene Mas. Mestine iku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lilalila yakdi alhaqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Dora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Sudah pinter Mas. Ya, paham ya? Ya, sing ngono. Dipikir-pikir dhewe brewok ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring akeh lawan ana ing timbang sak temenan sanisun mau perkara tas tak jiluna. Kang kesusu sira kabeh pikiran malaku diyakini den putus apa amur urusan be ini antaraning ingsun wa ben aku antaraning sira kabeh. Di an uajilahu gambare araf yang tong ngesone ingsun adab laku mare sira kabeh. Wa astarikha lan istirahat sapa ingsun. Dawe kanjeng Nabi, umpama aku dhek adab dia hak ngelola bledek tak sambar bledek kabeh ben aku iso istirahat sangko kowe maksudnya sama Abu Jahal CS lho. Jadi kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran yo ora terus dikai otoritas ngelola bledek ngelola gempa ngelola likuifaksi umpama tenan jari Nabi aku dikai wilayah iku oh tak kremes kabeh benang bar apa ben kulau anak inti matas tajilu Nabi laku dial amru baini wabainakum tak segerakan ono adab terus wa astariha aku iso san ya, tapi Nabi kok kepengen santai itu terus Nabi apa kan nah ini diuji di umat yang bulet bulet no? Nah itu tantangan nah ini gak roh umat bulet sidik durasi durasi yang kukirnya biasa wa no? Biasa wa komunikir mora rasunah rasul biasa wa Nabi ngadepi wong kafir wa biasa santai rapah po santai wae. Dan Nabi tetap radike otoritas ngelola bledek gempa. Mau tenan dari Nabi oh tak segera no benang tuntas. Kecuali apa lawa anak inti mata stajilu Nabi laku dia amru baini wa baina. Di an uajilahu lakum wa astari ha. Tapi walakin nahu in Allah. Tapi aku kabeh kersane Allah. Tetap itu wilayah Allah. Jadi Nabi ora perlu jaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ana ngene ku Nabi kok mak enake tok. Wong sing gedhe ngaji Nabi ya umate pangeran, atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhire sing diparingi tobat ya pirang kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhire elek ya kata kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae dikelola sing ape. Wis ana kiai kok umate mblencet kaget. Lah kanjeng Nabi kurang apane? Sak labah ku sangka kamamatul masjid merpatine masjid akhirnya mata munafikon. Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang napa Uhud. Akhire napa is sing rasa. Mulane kon dungo apa ya muka libal bulu sabsi qalbi ala di. Makanya Nabi gak dikasih otoritas apa? mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Wih, gue serak karu karu waktunya rusak. Mengani terus pengen dicabut, wah cerepot. Tak ceritanya ya Nabi Musa, dia gue jodiru. Peniru lah, jurah bakal mandi, gak apa-apa. Nabi Musa kan muangkel be korun. Gue melarat, mati ya melarat par. Rohong melihat ini rek perawan jenenge korun. Wes tuh harap apa ani? Jadi kuncinya gudang, wes digowok. Latano ubil osbati, ulil buah. Jadi sih gue kunci, lawangnya sepirong sih gue kunci, wes. Kuncine ya iku sing gowo wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhi kaya apa isine? Nah kotake muni pancen cilik umpama ana duwike iku. Lah kotak sakmono dak mu sepiro. Wal hasil malawete pakon faqara ja'ala qaumhi fizi nadi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mislama hudiya. Yang beruang seneng duwe iku ya rada sak nasab ambek. Mulai dari orang macam ni kok. Singkat cerita, Nabi Musa itu mangkel, mangkel ya. Nabi Musa kan senang protes dengan pangeran. Tapi yang disayang pangeran ya. Pangeran senang aja. Kadung senang, biasa. Kita rasa tiru. Ini kadung senangi pangeran. Gusti, jenengan ni kuah aneh. Musim Musa ya, gua menjalan paringi suka. Ini sing balan jenengan kiri apa apa. Taruh ke jadi nabi ya, Nabi Musa. Ini apa mana ni? Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini, pangeran yo, isine nesa, kowe tak akehi kekuasaan ngentrokseni bumi. Jadi ketuane bumi lah, ngentrokseni bumi sekian menit. Bumi telan korun. Wah, akhirnya bumi mangkat menelan korun. Nah, korun niku ya sampeyan bakate elek. Ndak nemu ya Musa, ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetep Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran, tapi kadung kliru, korun kadung. Iku pangeran sing ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istagho sabila akhus tu korun keliru nih Musa kau jual tolong kuimu jual tolong aku tahu jadi pangeran sangat ngampi eh mau korun kok muni ya Allah jaluk tolong aku itu ya Rabbi ya Mola ya tak tolongi dong kuwe jaluk itu aku ambil korun mulanya agama ini binti kelola pangeran ini rasa dikelola kiai. Iya, ibu kadang nyun saya wat ini cek wang kok pengen terima kasih. Mantel bek wang tetap main pak. Nah pangeran tetap yak balu tobatul abdi malam. Jajal kiai lo bek sayang lah bek santri kecewa pisan rata aku. Santri. Jajal toha pidato rabu sama lu titen ya. Tapi pangeran ora tau mbok ipo-opo tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran opo iki? Nyangoni ora tau opo ora tau. Ngurmat. Coba. Mancari pangeran ja. Korun. Sa dadi kowe oleh nemen. Lau iya ya istaghosa bil akhsti mencari pangeran. Empo men jaluk tolong tak. Yuk tau pisan, punya ibu pangeran wis ora tau nyerahno apa bumi nang. Ya pokoknya manusia lah ya, pertama ada Musa. Lah aku lah cara tiga iyo ngono mas. Habis sih mesti tua. Oh tak mau habis sih oh. Oh tak habis sih. Terus jauh tolong aku. Kak. Jadi aku pangeran kayak apa? Korun saja di. Lau iya ya istighfar tapi lah aku setuju. Atau dia. Kalau mau cakap hati sungguh nanti nangis. Kayak apa bila pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipaksudno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzib. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat, aku nabok dekte ngono ora iso. Tetep iku wilayahku. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Oh, ini terakhir tak wacana takbir ning apa Mas? Bajuri ya, ngonang bukuli raroh gue nih, awas sini-sini gue. Masalah mau lo, adus ya. Gak bener kalau acara yang seremonial itu, seremonial ya, jangan sampai nanti saya, semuanya yang ngaji saya ini, nah ada orang kafir masuk Islam ketemu nih bis, misalnya Gus Hafiz ketemu nih bis, saat itu juga, senajan tuh pakai bahasa Indonesia, cek Boso Jawa, cek Romo Inggit, Gus Jogja yang ngotor, ngapunten Gusti, pulau kafir mau nanti, ini menyek saya ini, jenengan ini Boso Romo Inggit, ya Rabu, penting. Ya, nonton kitab pulau ini, coba cetakan di sini kitab awal. bab haromen nomor 80. Yang jelas bab mandi wajib ya, utawa iftisalat almasnunat sampai sing wajib. Wae bab adus. Kemriki wal iftisalat almasnunat tak usah mandi wajib. Wae melok bab ngesuk bab adus. Kulo maca niki nomor 80. Kon maca kowe malah keliru, malah sakit mutong. Ora kok sudon. Sudon yakin. Sudon ge apa? Lah maca lagi roh to iki. Ngerti. Kok ngancani goleke we. Jare musa ora kuat tok yo piye. Aku mantel ana kiai ngaji cek golek halaman. Ini mantel. Ora profesional yo. Salam tembang atau rogone kok bareng ati. Ter aku wong sing profesional. Misalnya ngaji nek loro prei. Lah kira-kira salam tembang pas loro prei yen kudu bisa sakit. Fair, napa? Fair. Loro aku loro-loro sithik. Karena kita pas untuk rahmat loro lah ditom. Jadi itu cara aku loh. Lan kula nu alhamdulillah kula ngaji. Kok bolak-balik nang Jogja nanti kula loro nemen wae ngaji. Biasa hati anak Allah rapati roh dunia gitu. Baru kaya rapati roh dunia roh itu relax gitu. Sekali pula seneng duit, sepuntas pula wajah gua mau ucap gue, orang-orang gue sengalim ya kayak ini mau jadi guyon mau gua nak tenanan ya tapi yakin cara rata judul halaman gue boleh ya orang suruh kira-kira gue lihat itu sebagai macan ibu malah nerket gue lihat itu idomir waktu ini bismillahirrahmanirrahim baghusirul kafir ida aslam. Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam, sebaiknya mandi. Itu dikritik sama bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau waktu kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mencerita, cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu la sabila ila ta'khirin islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam, enggak boleh Islam ditunda. Sudah. Meskipun demi untuk mandi. Bal sarrahu bi takfiri mangqa lalil kafiri ja'al yuslima. Idhab faktasil summa aslim. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustaz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Liridohu bibakohi alal kufri tilkallah dota. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemana jagungan, sangin budi. Kau memiliki ini teknopo. Sehat toh, tambah. Lalu nak arah percaya, kenapa hukum ini? Nah, kalau ya setuju nanti kayak ini kafir ya, itu so gede lah. Imam Bajuri kalau orang tak protes. Gampang ya, darah ini wong apa? Kafir. Dia ini ramai-ramai orang kubis sebelah ya. Nah, ini dia menamuni apa? Kafir. Gue yang muni dosa gede, tak salah. Ojo muni apa? Kafir. Gue tak perlu aneh. Paham ya? Ya rasa kafir ya, Pak? Salah. Dosa gede itu juga. Apa nih dosa gede? Dosa gede kan sudah biasa maksudnya. Sudah biasa lah, kodok subur, masa merah dosa gede. Masa mau kodok subur atau dosa. Makanya gini ya, ilmu itu harus bayinah tadi. Kalau kamu gak percaya itu asumsi tadi loh, kayak Mansur. Asumsi yang fisik. Apa? Fisik. Misalnya gini tadi. Tadi kan tak contohkan Toha rong serbanan nih. Misalnya ana wong rong adus ya, bledah rong adus, sono kecelakaan ning ratan. Berhubung rasa ora diat sik tak aduse. Nah, bar adus awak resik lagi tak tulungi. Kira-kira wong ngono iku bener ta ora? Kalau sekedar kecelakaan fisik saja ada usaha nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akibat, maka saat itu juga harus diselamat. Cuma nyun sewu klirune bajuri kok nganti kafir. Dene ra menangi kubur kok. Cara kula itu salah ora bener. Salah. Mosok kiai darane wong kafir. Tapi jelas ngono ya, nek ana wong kafir aja kenalan lho. Wong ana wong kafir, Gus, kafir kula badhe masuk Islam. Nggih, pun. Jenengan basa napa? Jawa. Ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misale rumiso nglafat nomas, muni nggih. Kan isih ikrar apa? Nggih, ikrar. Yo tak enggak ada Tuhan selain Allah, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Iku sing urutane ngono sik. Berarti iku wis ikrar. Lah nggo ngresmekno lagi dilatih. Sajadah. Jawa wae Mas apa? kan Islam Nusantara Jawa Jawa. Mergo nek kok latihan bahasa Arab, latihane tok iku rusak sahadat. Lho kan akhire sahadate tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju. Lah nanti kok soal seremonial enggak apa-apa, kapan-kapan di masjid di syuting enggak masalah. Nungguno tuh hadirat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa sami'na li hadza. Itu tapi itu ngomong ma ya Allah barik wa sami'na li hadza. Itu ora penting acara-acara ini. Yang penting kok selesai apa? Selesai. Kalau mau coy. Tapi mau sing takbir ora usah dijerok-jerok. Mereka dene libaqoi lirido bibaqoi alal kufri muktil kalahdo. Padahal kayak apa lahdo itu kan waktu yang sangat singkat. Nah bayangan saya kalau ngaji di mana-mana bilang, bayangkan kalau pas mandi terus mati. Kepleset. Kan dia matinya masih status kafir. Dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum mensyahadatkan. Coba kalau sudah disyahadatkan, matinya akan keren. Mata alal. Nah, iya. Makanya ini penting ngaji seperti ini tuh penting cara dengan urut kata istilah mau ngaji tuh rileks kan ngaji tenaga jarang mesti paham rileks jarang mesti jadi logikanya peke itu jelas karena tadi andikan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya mas. Pemenang pas ngeteh, ngeterin, mau sangking bunti. Beracunan. Boleh selesai. Mana cara gue ikrar sih mas, tenaga mau dibalas sih kak. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam, kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat. Yaitu memang dua kalimat itu. Tapi kalau iman kan enggak mas, mujarot tasdik, ikrar atau ya. Paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo, selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Oke Mbak Muhammad. Nah, itu imannya benar kan? Iman kan bicara itu tasdeh. Tapi kan prosedur Islam anutku bisyahadat. Dan kita latih bahasa Indonesia. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Seperti wajah Allah, buah Allah, wong jenenge mukadimah. Namun ini Allah ya juga bener no. Maknanya ya Allah. Kan itu salah hati, orang salah hati. Ya jadi jelas ya. Tapi kalau saya nggak sependapat dengan sini itu istilah kafir. Kiai tadi di makanya penting ngaji ke umurib tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu padahal sekarang sudah enggak ya salah gitu saja lah masa wis ngislamno malah dihukum apa gimana sih kan ya salah.